atau terlalaikan dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda al-faragu was-sihhah ni'matani mabun fihima kathirun minan nas maqbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengingatnya, lalai terhadap nikmat tersebut. Nikmat tersebut yang pertama adalah waktu lapang, yang kedua kesehatan. Dua nikmat ini Allah peruntukkan kepada semua hamba-hambanya, tidak lepas dia seorang mukmin ataupun dia kafir, diberikan pada mereka waktu lapang. Tetapi halnya kaitannya dengan seorang mukmin, maka itu adalah nikmat yang besar yang tentunya tidak boleh baginya untuk lalai dengan nikmat tersebut. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan pula dalam sebuah riwayat, iktanim khamsan qabla khamsin. Kalian mesti meraih, bersungguh-sungguh dengan lima perkara ini sebelum datangnya kepadamu lima perkara pula yang lainnya. Syababuka qabla haramik, wasihatika qabla saqamik, waginaka qabla faqarik au faqrik, faraq wa faragak qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Yang pertama, masa mudamu, bersungguh-sungguhlah dengannya sebelum datang masa tuamu, masa di mana engkau sudah capek, lelah, letih, atau mudah capek, mudah lelah, mudah letih dengan usia yang tidak lagi muda. Demikian yang kedua, sehatmu. Bersungguh-sungguhlah, seriuslah kalian dengan masa sehatmu sebelum datang masa sakit yang akan menimpamu, di mana kalau seorang ditimpa dengan penyakit, maka tentunya dia selalu mengidam-idamkan kapan dia sembuh. Karena dengan sembuh, sehat, dia bisa melakukan semua hal. Dan tentunya bagi seorang yang beriman, dia pasti akan menyibukkan dirinya dengan apa yang bermanfaat, apa yang menambah keimanannya. Maka seriuslah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian, cermatilah waktu sehat kalian, gunakan dengan sebaik-baiknya sebelum datang sakit yang akan menimpamu. Yang ketiga, kekayaanmu, di mana kamu diberikan kelapangan oleh Allah sebelum Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan kepadamu kefakiran. Sebelum Allah mendatangkan kepadamu kefakiran. Karena yang namanya kefakiran akan membawa seseorang kepada wal iyadu billah, penyimpangannya. Tetapi bukan berarti kefakiran itu adalah suatu yang tercela. Karena para sahabat Nabi, aglabuhum fuqara, semua hampir rata-rata mereka fuqara. Namun mereka terbimbing dengan hidayah Allah. Di sisi mereka ada Nabi Allah. Mereka adalah orang yang mendapatkan masa keemasan masa Islam, yang ini tentunya tidak sama dengan masa kita. Karenanya sering kita diajarkan bahkan dalam doa dan zikir pagi petang kita, kita meminta kepada Allah agar dijauhkan daripada kefakiran. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri, wa a'udhu bika min adhabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kekufuran dan kefakiran. Tentunya ghina, kekayaan, kecukupan itu adalah nikmat dari Allah. Maka jangan sampai kita lalai. Kita dengan kekayaan bisa melebihi dari saudara-saudara kita yang fakir dalam mendapatkan keutamaan. Karenanya para sahabat fuqara ketika mendapatkan saudara-saudaranya dari kalangan aghnia bersedekah, berinfak di jalan Allah, mereka lantas datang kepada Rasulullah meminta agar mereka dibimbing oleh Rasulullah bagaimana bisa seperti mereka, orang-orang kaya tersebut, dalam berbuat kebaikan. Maka mereka pun diajarkan oleh Rasulullah untuk berzikir setiap ba'da shalah 33 kali bertasbih, 33 kali bertakbir, 33 kali atau 34 kali bernam, 33 kali bertahmid, dan 33 kali atau 34 kali bertakbir. Demikian. Tetapi karena yang namanya orang kaya ini adalah para sahabat juga, dan mereka tidak pernah membiarkan sedikit pun daripada satu kesempatan untuk berbuat baik. Mereka pun berzikir setelah setiap kali sholat dengan 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 34 kali takbir atau 33 kali takbir. Maka para fuqara dari kalangan sahabat datang lagi sisi Nabi. Mereka mengeluhkan bahwa orang-orang kaya sahabat ini juga melakukan hal yang sama. Maka Rasulullah pun mengatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada mereka. Kalau ini yang Allah inginkan kepada mereka, tentunya kita tidak dapat untuk menyamai mereka, karena itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Dari keterangan hadis tersebut tentunya kita mengambil pelajaran bahwa orang yang kaya melebihi daripada orang yang fakir. Maka ketika seorang diberikan kekayaan, seriuslah dan sungguh-sungguhlah dengan kekayaan kalian. Tentunya dalam bertakwa, dalam menempatkan kekayaan itu untuk menambah keimanan, menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, kekayaanmu sebelum engkau fakir. Kemudian yang keempat, yaitu waktu lapangmu, dan inilah maqam syahid yang ingin kita tekankan dalam riwayat yang kita baca ini. Kalaupun semuanya berhubungan satu dengan yang lain, masa muda, masa sehat, masa di mana kita memiliki kecukupan, kekayaan. Yang keempat adalah waktu lapangmu sebelum engkau disibukkan dengan banyak kesibukan. Waktu lapang adalah nikmat yang besar, yang tidak sedikit seorang melalaikannya. Karena itu kita katakan tadi, bersungguh-sungguhlah dengan waktu lapang ini. Dan walhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini bisa kita berkumpul di majelis yang baik ini. Majelis yang para malaikat datang berkumpul berdoa, memintakan doa kebaikan, bersolawat kepada mereka, para hamba-hamba Allah yang menginginkan ilmu. Ridhan bima yasna, mereka para malaikat berdoa sampai mengepakkan sayap-sayap mereka agar para penuntut ilmu, orang-orang yang menginginkan ilmu berkumpul di majelis ilmu bisa menginjaknya sebagai tanda keriduan terhadap mereka. Berkumpul di majelis ini, yang majelis ini tanpa terasa dan tidak pernah kita mungkin merasakannya, tetapi iman kita mengatakan bahwa ini benar-benar terjadi. Serangga-serangga di dalam lubang-lubangnya, hewan-hewan lautan yang berada di tengah lautan yang gelap, semuanya yastaghfiruna, memintakan ampun kepada mereka yang berkumpul di majelis-majelis ilmu. Ini sebagai apa? Sebagai tanda mereka ridha, mereka cinta kepada mereka yang berkumpul di majelis ilmu, mendapatkan ilmu, mendengarkan ilmu. Waktu lapang inilah yang kita dapatkan pada hari ini untuk bisa berkumpul di majelis yang baik ini. Maka berseriuslah sebelum datang masa sibukmu. Masa sibuk atau kesibukan, manusia tidak pernah akan sepi daripada kesibukan. Manusia kalau dia mau menyibukkan dirinya, akan ada saja yang bisa menyibukkannya. Tetapi tentunya mereka yang sangat menghargai waktu lapang untuk beribadah kepada Allah, untuk selalu tunduk kepada Allah, maka dengan kesibukan yang ada yang menghalangi dia dari peribadatan kepada Allah, maka kesibukan tersebut dia tampik, dia singkirkan, dia enyahkan, atau dia undurkan. Bolehlah kita nantinya dapat kesibukan, kalau kesibukan ini adalah untuk menambah keimanan kita, menambah ketaatan kita, dan bisa memberi maslahat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Tetapi di sana ada yang aula, ada yang utama, yaitu waktu yang lapang kita gunakan dengan sebaik-baik ibadah, menuntut ilmu, menuntut ilmu agama. Aqrab at-taqarrub ila Allah, taqarrub yang paling mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Faragh qabla syaghlik atau qabla syughlik, waktu lapangmu sebelum engkau disibukkan. Wa hayatak, dan kehidupanmu yang Allah Subhanahu wa taala menghidupkanmu bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang gratisan, bukan perkara yang sia-sia, tetapi Allah memberikan kepadamu kehidupan sebagai nikmat yang besar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Kehidupanmu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan baik-baik kehidupanmu sebelum datang masa matimu, sebelum datang kematian itu. Karena kalau seorang hamba sudah mendapatkan kematian, tidak ada lagi peribadatan yang dia bisa kerjakan. Tidak ada lagi dari amal yang dia bisa tegakkan. Maka kehidupan yang hanya satu kali ini, tidak ada kehidupan dua kali. Kehidupan di dunia ini hanya satu kali. Dan kehidupan di dunia ini tidak akan berulang. Dia akan berjalan semenjak kita dilahirkan, bertambah usia, bertambah umur, sampai kita memiliki usia sekarang. Dan sampai nantinya Allah memanjangkan usia kita, kita mendapatkan usia tua, kalau memang ada di antara kita yang diberikan kelapangan dan kesempatan oleh Allah mendapatkan waktu tuanya. Tetapi tidak sedikit di antara kita, dan tidak sedikit di antara manusia mungkin, sebelum mendapatkan waktu tua dia sudah mendapatkan kematiannya. Maka kehidupan yang satu kali ini dan tidak berulang, pergunakan baik-baik sebelum datang kematian. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, inilah waktu yang lapang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua, agar sanya kita camkan dan kita ketahui dan kita ingat bahwa waktu yang seperti ini adalah anugerah yang besar, adalah nikmat yang mesti kita bersungguh-sungguh terhadapnya, serius terhadapnya dengan apa yang memberikan manfaat pada diri kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian halnya juga kita hidup di dunia ini. Tentunya kita sebagai seorang hamba selalu senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan yang tidak henti-hentinya. Selalu senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari pagi dan petangnya, sampai kita tidur pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadamu kematian. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau adalah imam yang besar dari min a'immatit tabi'in. Beliau berkata, innallaha lam yaj'al li amalil mu'min ajala dunal maut. Allah tabaraka wa taala tidaklah pernah membatasi amalan seorang mukmin. Allah tabaraka wa taala tidak pernah memberi waktu batasan dengan amalnya seorang mukmin. Kapan dia mau beramal, maka dipersilahkan baginya. Kapan dia mau beramal, dengan amal kebaikan apa saja dipersilahkan baginya. Allah tidak memberikan batasan bahwa kamu hari ini beramal ini aja, besok demikian. Tidak, tetapi silakan beramal dengan amal apa saja. Dan Allah tidak menutup waktu beramal bagi seorang mukmin kecuali apabila telah datang kematiannya. Apabila telah datang kematiannya, maka pada saat itu sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi, selesai sudah usianya di dunia dan selesai pula amalannya. Sambil beliau membaca ayat, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah tabaraka wa ta'ala sampai mendatangimu kematian, hatta ya'tiyakal yaqin. Al yaqin al-maut. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tentunya kita menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu sebagai suatu kewajiban, sebagai suatu tugas, tanggung jawab. Kita sebagai hamba yang Allah ciptakan, kita sebagai hamba. Sehingga tidak ada alasan bagi kita, tidak ada kata sebagai bentuk alasan untuk diri kita, dalih agar kita tidak beribadah kepada Allah, bahwa saya ini sibuk, saya ini repot, saya ini demikian dan demikian. Tidak ada alasan. Karena Allah menciptakan kita, kehidupan kita, Allah menciptakan keberadaan kita di dunia ini dengan satu tujuan. Tidak ada tujuan yang lain, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga itu dalam majlis yang baik ini kita mencoba dalam rangka tidak lepas untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menghadiri majlis ilmu, kita mengisi waktu lapang yang ada dengan ilmu, kemudian kita mendapatkan pengetahuan yang benar, yang hak. Kita inginkan dalam majlis yang baik ini untuk natawasau, kita saling wasiat, berwasiat satu dengan yang lain, nasihat menasihati satu dengan yang lain. Kepada wasiat yang agung dan merupakan dari manhaj yang agung pula, bahkan kita tanpa terasa selalu meminta di dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallina. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang dengan jalan tersebut kami mendapatkan nikmatmu dan anugerahmu. Ya Allah, jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya para salihin. Bukan jalan orang-orang yang dhalin. Bukan jalan orang-orang yang kau sesatkan. Atau bukan jalan orang-orang yang kau murkai. al-maghdhub, dan bukan pula jalan orang yang engkau sesatkan. Tanpa terasa kita minta dengan doa ini, kalaupun dengan bentuk bacaan Al-Fatihah, bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala mensyariatkan kepada kita bacaan ini adalah bacaan rukun dalam salat. Seandainya ini bukan bacaan rukun, maka mesti kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ini adalah bacaan rukun yang memang harus kita katakan dan harus kita ucapkan. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi seseorang, tidak sah salat seseorang yang dia tidak membaca Fatihatul Kitab. Dan Fatihatul Kitab di sana terucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghair al-maghdubi 'alaihim waladdallina. Lantas kita diperintahkan oleh Nabiullah untuk mengucapkan amin dalam sholat kita. Bukan jalan orang yang kau sesatkan, bukan pula jalan orang yang kau murkai, bukan al-maghdub dan bukan dolli. Al-maghdub dengan keterangan riwayat dan keterangan para ulama, mereka itu adalah al-yahudu wa man syakit syakilatuhum, Yahud dan siapa yang sesuai sama dengan Yahud atau berjalan di atas jalannya Yahudi. Abdallun dengan riwayat dan keterangan para ulama, mereka itu adalah An-Nasara. Dan Waman dan orang-orang yang berjalan dengan jalannya Nasara. Siapa itu? Yaitu mereka Yahudi yang berilmu, lantas tidak mau mengamalkan ilmunya. Dan mereka Abdaluna yaitu Nasara, yang beramal tapi tidak berilmu. Beramal tapi tidak berilmu. Kita tidak ingin dengan doa ini dimasukkan seperti mereka. Tetapi tentunya sekarang yang menjadi pertanyaan, dengan doa yang kita baca, apakah dengan doa dan ayat yang kita baca tersebut telah terrealisasi dengan amaliyah kita? Karena sekian banyak, bahkan boleh dikatakan selama dia muslim pasti membaca ayat ini. Dalam sholat yang wajib dia membaca 5 kali. Dia membaca di 5 waktu. Dan setiap sholat terdiri beberapa rakaat. Belum lagi dia sholat dengan sholat sunnah, dia pasti membaca ayat tersebut. Makanya kita katakan tadi pertanyaan, apakah kita telah merealisasikan ayat tersebut? Ketika kita meminta, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, kata Allah, na'am, saya akan tunjukkan wahai hambaku jalan yang lurus. Selanjutnya kita mengatakan bukan jalannya Yahudi dan yang sejenisnya, bukan jalan orang-orang Yahudi dan sejenisnya, maka dikembalikan kepada kita. Bagaimana amalan? Karena kalau kita sekedar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa merealisasikannya dengan bentuk amal, kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya Allah berikanlah kami kebaikan, kita berdoa. Tetapi kita sekedar mengucapkannya dengan lisan. Dalam amaliyah Yang kita meminta kebaikan, kita tidak pernah melakukan kebaikan. Kita menjauhkan diri kita dari kebaikan. Maka tidak sinkron antara apa yang kita minta dengan amal kita. Karenanya dengan ayat tadi, ketika kita meminta, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat, dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, bukan jalan Yahudi, jalan yang tidak dijalani oleh nabi, siddiqin, dan syuhada, dan salihin, jalan yang mereka berilmu tapi tidak beramal. Yahud, maka tentunya kita mesti merealisasikannya dengan bentuk amal. Amaliyahnya kita harus beramal dengan apa yang kita dapatkan dari ilmu. Dari apa yang kita dapatkan dari ilmu. Karena kita semua ada tuntutan untuk mengamalkan ilmunya. Ada tuntutan untuk mengamalkan ilmunya. Bukan dengan berilmu lantas urusan kita sudah selesai. Tidak demikian. Karena itulah kita ucapkan, jalannya bukan jalannya orang-orang Yahudi atau yang sejenis mereka dari umat yang dimurkai oleh Allah, yaitu karena mereka berilmu dan kemudian tidak mengamalkannya. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah tabaraka wa ta'ala hanyalah menerima dari hamba-hambanya, dari orang-orang yang bertakwa. Berkata Imam Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir beliau, al-muttaqin, atau beliau mengatakan asahul akwal fi tafsir al-muttaqin huna ay al-muttaqin lillahi fi dhalika al-amal. Yang paling benar dari perkataan dari para ulama tafsir atau dari penafsiran ayat ini, muttaqin di sini adalah bertakwa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalannya. Jadi yang diterima oleh Allah dari orang-orang yang bertakwa yaitu dengan amalannya, bukan semata-mata bertakwa tetapi dengan amalannya. Maka dalam majlis yang baik ini kita sama-sama saling nasihat-menasihati agar kita selalu senantiasa dibimbing dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu beramal dengan apa yang kita ketahui dari ilmu yang benar, di mana dengan amalan tersebut nantinya kita tentunya berharap kita diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hambanya yang dia ridhoi. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah kita diberikan kelapangan oleh Allah dengan mendatangi majelis ilmu sebagaimana hari ini. Dan sebelum hari ini tentunya Telah kita lewati masa, waktu di saat kita pertama kali mengenal hidayah Allah, hidayah yang mahal tersebut. Lantas kita terbimbing, dibimbing oleh Allah untuk mendatangi majlis ilmu yang di dalamnya kita mendapatkan pensucian hati-hati kita, yang di dalamnya kita mendapatkan bimbingan kepada ibadah yang benar, di dalamnya kita mendapatkan bimbingan kepada al-haq, di dalamnya kita mendapatkan segala kebaikan yang ada di dunia ini dan yang ada di akhirat kelak. Walhamdulillah. Tetapi dari majlis ini ada satu tuntutan yang harus kita penuhi, yaitu harus dan mesti bagi kita untuk beramal dengan ilmu tersebut. Dengan ilmu tersebut tidak diinginkan dari sekian majlis kita mendatanginya, kita menambah pengetahuan kita, namun bukan dikatakan tidak beramal sama sekali. Tetapi dari sisi kadar yang kita peroleh lebih banyak daripada yang kita amalkan. Al-ilmu laisa bikasratir riwayah. Ilmu itu bukanlah dengan semata-mata memperbanyak riwayat, tetapi ilmu itu adalah bagaimana ilmu tersebut bisa diamalkan. Ilmu tersebut bisa diamalkan. Kalimat ini diucapkan oleh para ulama, tentunya semuanya dalam rangka mengingatkan kita bahwa kita tidak dianjurkan sekedar kita menumpuk ilmu, memperbanyak ilmu, kalaupun itu mahmud, terpuji. Tetapi yang tidak terpuji kalau kita menumpuknya lantas tidak kita amalkan. Tidak kita amalkan. Perlu amaliyah dari ilmu yang kita ketahui. Dan bukan juga berarti kita tidak perlu menuntut ilmu banyak-banyak karena ada tuntutan dalam beramal. Tidak demikian. Namun bagaimana dengan ilmu yang kita peroleh, ilmu tersebut senantiasa terus menghasilkan buah amal. Hari ini kita belajar agar tidak berghibah, maka amalkan. Hari ini kita belajar agar tidak melakukan perbuatan namimah, maka kita amalkan. Hari ini kita belajar tidak berdusta, maka juga kita amalkan. Demikianlah amaliyah ilmu. Demikianlah amaliyah ilmu. Jadi ilmu bukan semata-mata memperbanyak riwayat, tetapi ilmu bagaimana ilmu tersebut diamalkan. Kemudian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ilmu yang diamalkan akan selalu membimbing kita kepada amal yang kita akan kerjakan selanjutnya. Akan membimbing kita kepada amal yang akan kita kerjakan selanjutnya. Tidaklah seorang yang antusias di dalam beramal dengan ilmunya kecuali dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan amal yang selanjutnya yang dia ketahui daripada ilmu. Karena itu sangat dianjurkan bagi kita semua untuk selalu memperbanyak beramal. Dianjurkan. Tentunya memperbanyak amal, amal yang benar. Bukan memperbanyak amal, tapi tidak benar. Sebagaimana dilakukan dan dikerjakan oleh ahlul bid'ah wal ahwa, banyak amalnya, tetapi apa? Tidak benar. Kita dianjurkan untuk beramal. Rasulullah mengatakan, i'malu, beramallah kalian. Fakullun muyassar lima khuliqalah. Setiap kalian akan dimudahkan dengan amalannya sesuai dengan apa yang Allah takdirkan dan ciptakan dia karenanya. Fa'ahlus sa'adah, orang yang bersejahtera, selamat, bahagia dari ahlul jannah akan dimudahkan beramal dengan amalan ahlul jannah. Dan orang yang tentunya tidak menginginkan kebaikan, ahlus syaqawah, akan dimudahkan pula beramal dengan amalan ahlus syaqawah. Orang yang nantinya celaka akan dimudahkan dengan amalan-amalan sehingga dia semakin celaka. I'malu fakullu muyassar lima khuliqalahu. Beramallah. Tentunya perintah ini menganjurkan kita agar kita apa? Beramal. Beramal. Adapun ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian dengan tujuan dan maksud diantaranya melihat siapa diantara kalian yang paling baik amalannya. Disebutkan oleh para ulama, bukan aktsaru amala, tapi ahsanu amala. Bukan semata-mata memperbanyak amal, tetapi di sini amalnya baik. Tentunya tidak berlawanan dengan apa yang kita dengarkan dari perintah untuk beramal. Karena yang diinginkan perintah untuk beramal adalah amal yang saleh. Amal yang benar. Bukan amal yang salah. Dan bukan amal yang membawa kepada kesesatan. Bukan. Tetapi beramallah kalian dengan sungguh-sungguh. Karena kalian akan dimudahkan oleh Allah dalam amalan. Kemudian tidak sepantasnya seorang mukmin dia memandang remeh amal. Tidak sepantasnya seorang mukmin memandang remeh amal. Pernah suatu waktu, dan ini sering mungkin kita dengarkan di majelis kita di sini, ataupun mungkin ketika menghadiri pengajian yang kami sampaikan, atau di majelis para duat, tetapi ini untuk peringatan dan pengingatan, harus sering kita ingatkan pada diri kita semua. Mu'ad ketika mendapatkan kabar bahwa mereka yang bertauhid tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Mu'ad, ya Rasulullah, saya sampaikan aja kabar ini kepada manusia. Kata Rasulullah, jangan, nanti mereka semata-mata apa? Enggan untuk beramal, bertawakal saja. Para ulama mengatakan, tentunya di sini dibutuhkan amalan seseorang agar dia nantinya mendapatkan tempat yang tinggi di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Yaitu kita tidak boleh memandang remeh untuk beramal, karena akan menempatkan posisi kita di mana? Di akhirat kelak. La yang bagi lil mu'min tidak pantas bagi mukmin, dia yahtakir, dia memandang remeh dengan amal, amal saleh, walaupun mungkin qalilan, walaupun mungkin apa? Sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, beliau mengatakan, la tahqiranna atau la tuhqiranna minal ma'rufi syai'an. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian memandang remeh dengan apa yang ma'ruf. Apa yang ma'ruf? Sedikit pun. Jangan kalian memandang remeh dengan apa yang ma'ruf sedikit pun. Al-ma'ruf, sementara yang ma'ruf diterangkan oleh para ulama, ma'ruf itu apa yang diketahui kebaikannya di dalam agama ini. Tentunya termasuk diantaranya adalah amal saleh, itu ma'ruf. Jangan kalian memandang remeh, kata Rasulullah. Dan dalam hadis itu disebutkan, walaupun kalian bertemu dengan saudara kalian biwajhin talaqin, walaupun kalian bertemu dengan wajah yang apa? Wajah yang berseri-seri dengan saudara kalian, jangan kalian remehkan. Bisa jadi ini mengantarkan kamu kepada hidayah Allah yang lebih besar. Yang sedikit jangan kalian remehkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, dari hadis Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda membimbing mengajari para sahabatnya, ketika ada seekor anjing yang anjing ini sudah berkeliling ke sana kemari untuk mencari air dan tidak mendapatkannya. Bisa jadi anjing ini mati kehausan. Ternyata kata beliau sallallahu alaihi wasallam, di sana ada wanita pezina dari Bani Israel. Wanita pezina dari Bani Israel. Kalau sudah dikatakan dia pezina, itu cukup bahwa dia bukan dari orang yang soleh. Dia bukan orang soleh. Pezina. Tetapi dia melihat anjing ini kehausan, maka dia lepas khufnya, sepatunya. Dia mencari air dan mengambil air. Kemudian dia minumkan anjing tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasaqathu, dia minumkan anjing tersebut, faghufira laha bih. Dengan meminumkan anjing yang haus, anjing, bukan manusia, anjing. Dengan meminumkan anjing ini, anjing itu pun segar kembali, mendapatkan kehidupannya kembali. Setelah sebelumnya tadi hampir mati karena kehausan, maka Allah tabaraka wa ta'ala mengampunkan wanita tersebut dengan dosanya. La tuhqiranna al-ma'ruf syai'an. Jangan memandang remeh suatu yang ma'ruf, amal walaupun sedikit. kalau ini adalah wanita Bani Israel, pezina lagi, Allah ampunkan. Kita-kita yang mengaku beriman, kita sudah mendapatkan predikat kebaikan dari Allah, kita mengaku beriman, insya Allah ta'ala dengan keimanan kita ini diterima. Maka dengan iman ini menjadi landasan kita untuk berbuat yang baik, beramal dengan ilmu kita, beramal dengan ilmu kita. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, hadis Abu Hurairah pula, dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhin nas." Aku dimasukkan Allah ke surga Allah, dan Rasulullah pernah dimasukkan ke surga Allah. Dalam kisah Isra Mi'raj, beliau diperlihatkan neraka dan dimasukkan ke dalam surga, melihat apa yang ada dari kenikmatan surga. Beliau mengatakan, "Aku laqad ra'aitu, aku telah melihat seseorang yataqallabu fil jannah, dia kesana kemari di dalam surganya." Fi syajaratin, di sebuah pohon, yang tentunya gambaran surga dan pohonnya dan tamannya tidak bisa kita ceritakan dengan cerita yang sesuai dengan apa yang ada di surga, karena apa yang ada di surga tidak sama dan tidak pernah akan sama untuk kita samakan dengan cerita kita. Dari kenikmatan yang tiada tara, orang ini didapati yataqallab fi syajaratin, dia kesana kemari di bawah pohon, lagi mendapatkan ketenangan di surga sana, kesenangan, kebahagiaan di surga sana. Ternyata pohon yang dimaksud di sini, qata'aha min dhahrit tariq, yang pohon ini dulunya di dunia jadi yataqallab fil jannah, dia mendapatkan kenikmatan di surga, kesana kemari mendapatkan nikmatnya surga, dengan sebuah pohon yang dulunya di dunia dia potong pohon tersebut, maaf, dengan sebuah pohon yang dulunya di dunia dia dapati di jalan, fi dhahri tariq, mengganggu jalan tersebut, kana tu'dhin nas, mengganggu manusia, maka dia pun memindahkannya, menjauhkannya dari jalan manusia, karenanya dia masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang masuk surga karena amal ini, ada orang yang masuk surga karena amal ini. Jadi dengan pohon yang dia pindahkan, dia mendapatkan kenikmatan di surga yang tiada taranya kenikmatan di sana, karena satu amalan yang mungkin remeh di hadapan kita, menyingkirkan, menghindarkan gangguan dari manusia, kalaupun hanya sekedar ranting pohon yang menghalang. Dua riwayat tadi tentunya menjadi kejelasan bagi kita semua betapa amal yang remeh, ringan, akan membawa kebahagiaan kepada seseorang kalau dia betul-betul melakukannya. Makanya dikatakan, jangan memandang remeh amalan yang ringan. Kalau yang ringan, ada cerita-cerita seperti ini dari Nabi SAW dengan surga. Bagaimana amalan yang berat? Bagaimana amalan yang berat? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengomentari dari riwayat-riwayat tadi di dalam kitabnya Fathul Bari, yam bagi lil mar'i alla yadhhat bi qalil min al khair ay yatiyahu wala fi qalil min al syarr ay yajtanibahu fa innahu la ya'lamul hasana allati yarhamuhu Allahu biha wala sayyi allati yushitu alaihi biha. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, sepantasnya bagi seseorang alla yazhad, jangan dia zuhud bi qalilin minal khair ayat yang jangan dia zuhud dalam melakukan satu kebaikan, kalaupun itu qalil, kalaupun itu adalah sedikit yang bisa dia lakukan. Tentunya dia tahu ini kebaikan dari mana, dia nebak-nebak atau dia menduga-duga, bukan, tetapi dari apa yang dia ketahui dari ilmu. Ini baik, ini buruk. Dia mengerjakan yang baik, dia meninggalkan yang buruk dengan ilmu. Dengan ilmu. Dia mengetahui ini kebaikan, maka i'malu, bersegeralah. Jangan mengatakan nanti aja. Tunggulah nanti, ada waktunya. Tidak demikian. Dalam amal baik yang seorang bisa segera mendapatkan kebaikan untuk dirinya, maslahat untuk dirinya, maka segera dia tunaikan. I'malu bima tutiqun, kata Rasulullah. Beramallah kalian dengan apa yang kalian mampu. Kalaupun mungkin tidak berat, kalaupun bukan amalan yang besar, amalan yang kecil, tapi kamu mampu, imalu bima tutifun, kata Rasulullah. Beramallah kalian. Demikian. Karena itu saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan, kata beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar, jangan kalian zuhud dengan amalan yang kecil sekalipun yang dia bisa lakukan. Dan jangan pula kalian jangan pula kalian membiarkan yang sedikit sekalipun daripada kejelekan, kecuali kalian jauhi dan kalian tinggalkan. Karena dia tidak mengetahui, bisa jadi kebaikan yang dia kerjakan yang sedikit ini, Allah tabaraka wa ta'ala merahmati dia dengan kebaikan itu, sehingga dia masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadi apa hadisnya? Memindahkan pohon atau ranting di jalan, didapati dia di mana? Di surga Allah. Wanita pezina dari Bani Israel meminumkan air kepada anjing, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan kecil. Maka dari hasil ilmu yang kita dapatkan, Mari kita beramal. Kita tidak menginginkan dengan ilmu tersebut agar kita dikatakan alim. Agar kita dikatakan alim, pinter, banyak ilmunya. Bukan. Bahkan ini nantinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala didustakan oleh Allah. Allah katakan, kadzabta annaka, kamu mempelajari ilmu hanya karena kamu ingin dikatakan apa? Innaka yuqal annaka alim. Karena kamu ingin dikatakan sebagai seorang alim. Kita bukan mempelajari ilmu agar kita dapat dikatakan sebagai seorang alim. Tetapi kita mempelajari ilmu dari hasil dan dari barokahnya ilmu, kata para ulama, kita amalkan. Kita amalkan. Tadi amalan-amalan kecil. Sampai dalam hadis Nabi yang pertama, sampai berwajah manis pun itu amalan yang kecil. Amalan yang ringan. Tetapi bisa jadi dengan amalan tersebut kita mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Pertaruhan kita adalah besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan ini. Wallahu a'lam bissawab. Dan tidak pula kita membiarkan kejelekan itu berlangsung di sisi kita. Karena bisa jadi kejelekan itu menyebabkan kita dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi dengan kejelekan itu kita dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Faqih Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala dalam sebuah fatwa, dalam sebuah perkataan dan bimbingan beliau kepada para penuntut ilmu, agar menjauhi perbuatan maksiat. Kenapa demikian? Kata beliau, bisa jadi dengan perbuatan maksiat tersebut menjauhkan kamu dari menuntut ilmu, dan wal'iyadu billah, memalingkan kau dari jalan Allah, memalingkan engkau dari hidayah dan jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diantara dua bimbingan. Tentunya yang diinginkan dari majelis ini, kita dibimbing untuk beramal dengan apa yang kita dituntut untuk mengamalkannya dari ilmu yang kita pelajari. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beramal tentunya dilakukan oleh seorang tidak ada lain kecuali dia menginginkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan dia beramal. Sehingga kalaupun amalan yang kecil sekalipun, karena dia mengharapkan ridha Allah, Allah akan mencintainya. Dalam sebuah hadis yang masyhur disebutkan, ahabul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik apa amalan yang paling dicintai oleh Allah, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan oleh seseorang secara kontinu, terus menerus walaupun sedikit. Tentunya amalan ini adalah amalan yang dia berharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin Allah mencintai kalau dia berharap selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin dia mendapatkan kecintaan Allah kalau dia melakukannya dengan berharap selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, beramal yang merupakan tuntutan bagi kita semua adalah mesti kita sertai berharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya perrealisasian ilmu yang kita amalkan Kalau kita mau hitung dari apa yang dulu kita tuntut sampai sekarang ini, maka tentunya banyak tuntutan agar kita mengamalkan ilmu tersebut. Telah banyak ilmu yang kita pelajari, dan demikian pula banyak tuntutan untuk kita mengamalkannya. Banyak tuntutan untuk kita mengamalkannya. Sangat dibenci, sangat dibenci. Karenanya tadi kita dengarkan dari ayat, kita minta dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta dalam solat kita, agar kita tidak sama seperti yang kita berlindung dari mereka ini. Karenanya para ulama umat ini, dalam amal terhadap ilmu, mereka banyak mengingatkan kita. Banyak mengingatkan kita dan terus-menerus mengingatkan kita. Kita dapati seperti diantaranya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Beliau menulis kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, dari realisasi dan dari konsekuensi ilmu dari apa yang seorang tuntut adalah mesti dia amalkan. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, imam muhaddis yang besar, faqih, riwayat beliau banyak. Cukuplah menunjukkan kita beliau adalah imam yang besar. Beliau menulis kitab Tarikh Al-Baghdad, kitab yang besar, dan juga yang lainnya, dan juga yang lainnya. Kita dapati beliau imam yang besar, tidak lepas daripada ilmu hadis, perkataan dan bimbingan beliau terhadap ilmu tersebut. Satu karya beliau, Iqtida'ul Ilmi wal Amal. Iqtida'ul Ilmi wal Amal, ini adalah kitab yang beliau tulis nasihat kepada mereka para muhaddisun. Nasihat kepada mereka para muhaddis, para ahli riwayah, di mana mereka didapati mengumpulkan riwayat tetapi mereka tidak mengamalkannya. Maka beliau menulis Iqtida'ul Ilmi wal Amal. Jangan semata-mata kita mengumpulkan riwayat tetapi lantas kita tidak mengamalkan. Tentunya apa yang beliau maksudkan ini berbeda dengan apa yang didapati dulunya dari salafus saleh. Kalau dulu salafus saleh, mereka panitia bisa ditenangkan. Mereka menuntut ilmu, mereka menimba ilmu, kemudian tidak mereka tambah ilmu yang telah mereka dapatkan sebelumnya kecuali dengan mengamalkannya. Maka beliau memberikan nasihat dengan buah karya kitab kepada mereka para muhaddis, agar mereka beramal dengan ilmu mereka. Betapa baik, tentunya kita akan mendapatkan nasihat beliau di dalam mukaddimah beliau. Di dalam mukaddimah kitab tersebut, beliau menasihati dari A sampai Z kepada para ulama agar mereka betul-betul serius untuk mengamalkan ilmunya. Tidak hanya sekedar nasihat dari lisan, tetapi nasihat dengan membawakan riwayat. Bagaimana orang-orang dahulu mereka beramal dengan ilmunya. Dan bagaimana nasihat orang dahulu untuk beramal dengan ilmunya. Karena itu saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tentunya adalah sangat baik kalau kita membaca kitab tersebut. Membaca kitab tersebut sangat baik kalau kita membaca kitab tersebut, kita hayati, kita renungi, dan tentunya membawa kita kepada amal dari ilmu yang kita pelajari. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, dalam sebuah hadis yang sahih sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dari hadis Abu Barzah Aslami dan yang lainnya Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an arba'in, an umrihi fima abnah wa an ilmihi madha amila bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqat wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Dan dalam riwayat sahabat Mu'adz ibn Jabal disebutkan, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'i khisalin, an umrihi fima afnah wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an ilmihi madha amila bihi. Seorang hamba nantinya tidak dilepaskan dia dari perkara hisab sampai kemudian dia ditanya. Tidak akan ditempatkan dia ke tempat di mana dia akan ditempatkan nantinya di hari akhirat sampai kemudian dia ditanya. Pertanyaan kepada empat perkara. Umurnya, umurnya dihabiskan untuk apa? Ingat, pertanyaan ini akan datang kepada kita. Umurnya dihabiskan untuk apa? Apakah untuk yang bermanfaat atau tidak? Sebagaimana tadi kita kedepankan bahwa usia kita ini tidak sia-sia begitu saja diberikan oleh Allah. Kehidupan kita ini tidak sia-sia begitu saja diberikan oleh Allah. Akan ditanyakan, nantinya kita ini usianya dikemanakan? Yang berikutnya, hartanya dari mana dia dapatkan, dan ditempatkan kemana hartanya. Dari mana dia dapat dan ditempatkan di mana hartanya. Tidak semata-mata kita bebas berharta dan tidak ada tanggung jawab di sana dengan harta tersebut. Tidak akan ada pertanyaan di hari kemudian nanti. Sebelum kita berpindah tempat dari hisab Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang lain, apakah kita dari ahlul jannah atau kawal iyadubillah kita dari ahlun nar. Sebelum kita masuk ke jannah, sebelum kita juga wal iyadubillah diazab oleh Allah di neraka, akan ada pertanyaan, empat pertanyaan yang harus kita ketahui dan harus kita ingat. Umur kita dikemanakan? Harta kita dari mana dan untuk apa? Dan kemudian ilmu kita, ilmu kita bagaimana amalannya? Mada amila fihi, mada amila fihi. Karenanya kita dapati para sahabat, mereka mempelajari 10 ayat, kemudian mereka mengamalkannya terlebih dahulu, baru mereka menambah lagi. Karena adanya pertanyaan ini, ilmu madza amila fi, ilmu yang kita pelajari bagaimana dengan pengamalannya, bagaimana dengan pengajarannya, bagaimana dengan pengamalannya, dan tentunya yang terakhir, badan yang sehat, badan yang baik digunakan untuk apa? Digunakan untuk apa? Dihabiskan usianya badan ini. Dari tadinya dia kuat, kemudian dia rapuh, untuk apa? Pertanyaan ini semua akan kita dapatkan. Tidak ada yang selamat dari pertanyaan ini. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bersungguhlah di dalam mengamalkan ilmu. Bersungguhlah di dalam mengamalkan ilmu. Ilmu yang kita raih membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ilmu yang kita raih dibutuhkan padanya realisasi daripada amal. Ilmu yang kita raih akan menyelamatkan kita dari segala macam kejelekan ketika kita mengamalkannya. Ketika kita mengamalkannya, saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Abbas ibnu Ahmad rahimahullahu ta'ala, ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan mereka yang bersungguh-sungguh beribadah, bersungguh-sungguh dalam beramal, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Kata beliau, alladzina ya'maluna bima ya'lamun nuhdihim ila ma la ya'lamun. Orang-orang yang mengamalkan apa yang dia telah mengilmuinya, maka kami akan membimbing dia kepada hidayah Allah dengan apa yang dia tidak ketahui. Kalau kita beramal dengan ilmu kita, maka niscaya kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perkara-perkara kerusakan, kejelekan untuk kita tinggalkan. Atau sebagai bentuk peringatan untuk kita tinggalkan. Kita ingat hadis fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menghasung para sahabat dalam hadis fitnah tersebut untuk beramal. Untuk beramal. Karena satakunu fitan badiru bil a'mal, kata Rasulullah. Badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian di dalam beramal. Kenapa? Satakunu fitan. Akan terjadi yang namanya fitnah. Fitnah ini bagai malam yang gelap gulita. Kaqita'il lail mudlimah. Seperti malam yang gelap gulita dengan potongan-potongan malam tersebut. Malam bertambah malam semakin gelap. Sehingga nantinya akan terjadi salah seorang di antara kalian, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinakum bi aradin qalil minad dunya atau bi aradin minad dunya. Nanti akan didapati kalian menjual agama Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang rendah daripada dunia. Dalam hadis itu juga disebutkan pagi harinya dia masih beriman, tapi sore harinya sudah kafir. Ada juga yang sore harinya dia beriman, pagi harinya dia kafir. Keadaan fitnah demikian gelap. Keadaan fitnah kerusakan demikian hebat. Dan kita berada di zaman fitnah. Banyak fitnah terjadi. Satu demi satu. Fitnah itu datang. Hampir-hampir seorang mukmin bingung dengan agamanya. Bertanya dengan agamanya, apa benar ini saya? Apa tidak salah saya ini? Bertanya mempertanyakan agamanya karena fitnah yang terjadi tersebut. Bahkan wal iyadu billah, ada yang terbetik di hatinya. Kalau demikian, tidak ada baiknya dengan berpegang dengan agama ini. Toh kita dapat kerusakan demikian dan demikian. Wal-iyadzubillah. Maka ingatlah kerusakan ini datang, kata Rasulullah. Satakun, akan datang fitnah itu. Fitnah di sini adalah kerusakan. Satu demi satu datang. Membuat mukmin bingung, resah. Tetapi beliau menasihatkan di awal pertama kali apa? Badiru bil amal fitanun ka qita'il lail. Bersegeralah kalian di dalam beramal. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jangan menunda amal. Bersegeralah kalian di dalam beramal. Jangan menunda amal. Dan jangan memandang remeh apa tadi? Amalan. Jangan. Bersegeralah. Maksud tujuan riwayat ini disebutkan para ulama, dengan amal seorang hamba, amal salihah yang dia berharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dengan amal itu amal yang terbimbing, menyelamatkan dia dari kerusakan yang terjadi. Kenapa dia disuruh beramal kalau dikatakan dia masuk ke dalam kerusakan? Tetapi disuruh dia beramal, badiru bil amal fitan kakito'in lail. Segera dalam beramal, akan terjadi fitnah seperti potongan-potongan malam. Karena apa? Karena dengan amalan tersebut dia akan selamat daripada fitnah tersebut. Dia akan selamat dari fitnah tersebut. Fitnah yang terjadi hari ini, dengan berbagai macam kerusakannya di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah umat. Fitnatul Khawarij. Fitnatu Al-Firq Wal-Iftiraq Wal-Ikhtilaf. Dan segala macam fitnah yang terjadi hari ini. Tentunya agar mereka selamat, mereka mesti beramal. Fitnah yang terjadi hari ini juga pernah terjadi di masa-masa generasi terbaik umat ini. Atau mereka mendapatkan fitnah-fitnah di antara fitnah-fitnah yang terjadi hari ini oleh mereka generasi terbaik umat ini. Fitnatul Khawarij telah terjadi di zamannya siapa? Utsman. Perpecahan, perselisihan dan seterusnya. Para sahabat sepeninggal Nabi yang masih hidup mendapatkan fitnah-fitnah tersebut. Kerusakan-kerusakan tersebut di hadapan mereka. Tetapi kenapa mereka Allah selamatkan? Tentunya pertama, karena Allah memilih mereka orang yang Allah selamatkan. Ini yang pertama. Dzalika bitaufiqillah. Fadlihi subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula mereka Allah pilih sebagai hamba-hamba pilihan yang diselamatkan oleh Allah daripada kerusakan. Tetapi semua itu juga karena mereka benar-benar hamba yang ikhlas di dalam beragama, dan mereka adalah orang-orang yang menyibukkan dirinya di dalam beramal. Di dalam beramal. Mereka menyibukkan diri mereka di dalam beramal. Beramal dari yang kecil yang dipandang remeh oleh manusia sampai yang dipandang besar. Dipandang remeh oleh manusia sampai yang besar. mereka sibuk di dalam beramal, sehingga mereka Allah selamatkan dari segala macam kerusakan. Saudaraku sekalian yang kami muliakan dan kami cintai, setelah kita menuntut ilmu dan setelah kita mengetahui ini demikian hukumnya, ini demikian seharusnya, tiba bagi kita untuk mengamalkannya. Tiba bagi kita untuk mengamalkannya. Sampai dalam hadis tadi kita sebutkan dan kita ulangi, sampai kita pernah mendengarkan bahwa berwajah ceria ketika bertemu dengan saudara itu adalah perkara yang apa? Perkara yang dicintai dan dianjurkan. Mari kita berwajah ceria ketika kita ketemu dengan saudara kita. Coba ini, amalan yang ringan. Ketika kita sudah berwajah ceria, akan menghilangkan su'udzan yang mungkin muncul di hati saudara kita. Walaupun su'udzan ini sendiri harus dihindari, tetapi dengan wajah kita ceria, menghilangkan su'udzan, buruk sangka yang mungkin terjadi di hati saudara kita. Masya Allah dia tadi senyum dengan kita, salam. Maka fitnah yang namanya ikhtilaf terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Yang ada satu dengan yang lain saling cinta mencintai. Beramallah. Nasihatkan kepada diri kita untuk beramal. Kepada anak-anak kita untuk beramal. Kepada istri kita untuk beramal. Kepada saudara kita untuk beramal. Bukan beramal tanpa ilmu. Karena kita tidak dibimbing oleh agama ini beramal tanpa ilmu. Tetapi kita beramal dengan ilmu yang telah kita ketahui. Dengan ilmu yang telah kita ketahui. Sehingga tidak ada yang kita lakukan dari perbuatan kecuali apa? Kecuali kita terbimbing dengan ilmu agama. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau menasihatkan kepada mereka yang banyak menulis hadis, beliau mengatakan, yang bagi ayyuksirul amal bihi ala qadri ziyadatihi fit talab. Lantas beliau mengatakan, subulal ilm atau subulul ilm mislu subulil mal, innal mal idha zdada izdadat zakatuhu. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kepada seorang yang banyak mencatat riwayat hadis, dan beliau adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam yang diketahui luas ilmunya dan tidak kalah amalannya. Beliau mengatakan, sepantasnya engkau dengan apa yang kamu sudah tulis itu, yang bagi ayyuktir amal bih. Sepantasnya orang yang menulis ini atau engkau atau dia, karena dia telah menulis banyak riwayat, dia juga mesti memperbanyak amalnya. Memperbanyak amalnya. Sesuai dengan tambahan ilmunya, maka sesuai itu pula amalannya. Ala qadri ziyadatihi fit talab. Ya kalau dia mungkin masih belajar A, maka diamalkan A. Kalau dia belajar B, diamalkan B. Kalau dia belajar mempelajari A, B, C dan seterusnya sampai Z, maka dia juga harus mengamalkan A, B, C, D, Z. Jadi beramal dengan apa? Ilmu, bukan beramal tok, tetapi beramal dengan ilmu. Kemudian beliau mengatakan, subulul ilm, jalan-jalan ilmu itu sama dengan jalan-jalan harta. Di mana harta semakin bertambah, semakin ditekankan pula dan semakin juga berkewajiban untuk bertambah zakatnya. Harta bertambah, bertambah zakatnya. Ilmu bertambah, bertambah pula apanya? Bertambah pula amalnya. Sebagaimana harta bertambah, dia bertambah zakatnya, maka semakin bertambah ilmu, bertambah pula amal seseorang. Seorang mengamalkan ilmu, bukan mengamalkan tanpa ilmu. Karena mengamalkan tanpa ilmu itu bukan manhaj ahli sunnah. Al ilmu qabla al qawli wal amali. Ilmu itu lebih diutamakan terlebih dahulu sebelum apa? Berkata dan beramal. Karenanya kita katakan, kita mau beramal dan kita diarahkan untuk beramal, maka tentunya amal di sini amal yang dimulai dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Dan walhamdulillah, walhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala melapangkan kita untuk menuntut ilmu. Tinggal sekarang kita mengamalkannya. Dan di zaman-zaman kerusakan seperti ini, sangat dibutuhkan amal kita. Sangat dibutuhkan amal kita. Bagaimana itu? Contohnya, kalau terjadi perselisihan, bagaimana sikap kita mengamalkan ilmu? Menutup pintu-pintu perselisihan tersebut dengan bimbingan ilmu. Kalau terjadi fitnah, khawarij, apa yang kita mesti lakukan daripada amal dengan ilmu? Tentunya kita harus tetap bersama dengan pemerintah. Bersama dengan pemerintah. Itu namanya mengamalkan ilmu yang kita pelajari, yang kita dibimbing untuk tidak melepaskan diri dari apa? Al-jamaah. Ketika terjadi mereka merongrong pemerintah misalnya, maka kita menasihati diri kita dan keluarga kita tidak ikut-ikut mereka. Bahkan yang kita selalu mengatakannya dan selalu mengamalkannya di zaman ini, tidak lepas lisan kita untuk mendoakan pemerintah kita dengan kebaikan. Kita hindari majelis-majelis yang mengumbar dan mengomongkan pemerintah kita dengan kejelekan. Itu bukan amal soleh. Bukan amal soleh membicarakan dengan kejelekan. Tetapi dari amal soleh, kita menghindarinya, menjauhinya. Dengan amal soleh, kita mendoakannya dengan kebaikan. Sibukkan diri kita dengan beramal. Di antaranya berdoa untuk pemerintah kita dengan kebaikan. Maka beramal, wahai saudaraku sekalian, dari manhaj ahli sunnah dan perkara yang ditekankan dari ilmu yang kita pelajari. Banyak keutamaan, banyak keistimewaan yang kita dapatkan dari ilmu tersebut dan dari amal tersebut. Mudah-mudahan tentunya, dengan harapan apa yang telah kita dengarkan tadi menjadi penerang bagi kita, penerang jalan kita sebagai penuntut ilmu, dan menjadi penerang bagi kita orang yang berjalan di atas agama yang benar, di atas manhaj yang benar, bahwa demikianlah manhaj ahli sunnah. Tidak semata-mata mereka berilmu saja, tetapi mereka juga mengamalkan ilmunya dalam semua yang mereka pandang itu amal soleh. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata juga, kalau mampu seseorang bersisir. Kalau mampu seorang bersisir dengan ilmu yang dia ketahui dari riwayat, maka dia bersisir dengan ilmu tersebut. Artinya dia mengamalkan ilmu tersebut dengan dia bersisir. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika dibekam, beliau membayar orang yang membekam. Lantas beliau mengatakan, Rasulullah pernah membayar orang yang dibekam. Artinya ilmu yang beliau ketahui, beliau amalkan. Ketika Asy-Syaikh Nasir Al-Albani rahimahullahu taala didapati berjalan dengan kendaraannya dengan cepat, kebetulan ada para penuntut ilmu di mobil beliau, tetapi ini tentunya di negeri tersebut, bukan di negeri kita ini. Kalau negeri kita ini ada peraturannya. Waktu itu beliau ditanya oleh para penuntut ilmu, ya Syekh, ini terlalu cepat ya Syekh. Beliau mengatakan, kana Rasulullah musri'an fil mashi, adalah Rasulullah cepat dalam jalan. Tetapi sekali lagi, kalau dikembalikan di negeri ini, kita bisa ketangkep dengan polisi lalu lintas, soalnya kita cepat. Jadi ada posisi cepat pada waktu kita cepat di jalan tol, ada posisi ketika kita berhadapan dengan manusia, apa? Kita untuk memelankan kendaraan kita. Dan adapun Syekh waktu itu di negeri Saudi yang jalannya lebar, yang jalannya lapang. Karena tidak mungkin beliau banyak manusia, beliau juga apa? Nyeruduk sana, nyeruduk sini, tidak. Jadi pada posisi ketika Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ingin bertakziah kepada Asy-Syaikh Al-Albani di Yordan, saat itu jenazah beliau dikuburkan. Beliau wafat, tersebar berita ke para ulama dan sampai kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala sebagai imamatus sunnah. Beliau rahimahullahu taala menghubungi siapa yang bisa dihubungi dari keluarga Syekh atau orang-orang dekat dengan Syekh, menanyakan kapan jenazahnya dikuburkan, karena beliau kalau memang masih ada waktu beliau akan segera ke sana, ke Yordan. Maka dikatakan kepada beliau dari wasiat Syekh Al-Albani rahimahullahu taala agar jenazahnya segera dikuburkan. Sekarang Syekh, beliau telah dikuburkan. Lantas Syekh Ibnu Utsaimin terdengar sedih dan mengatakan, rahimahullah Albaniya ahya sunnata hayyan wa mayyita. Semoga Allah merahmati Syekh Albani. Beliau menghidupkan sunnah, membelanya, menjalankannya ketika dia hidup. Dan demikian pula beliau menjalankannya ketika beliau wafat, yaitu mengamalkan ilmu. Apa ilmunya? Jenazah apakah segera dikuburkan ataukah dibiarkan ataukah ditunda penguburannya? Maka ilmu yang benar adalah segera dikuburkan, dan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan perkataannya sebagaimana yang telah kita dengar, rahimahullah Syekh Albani. Sampai dalam keadaan wafat pun beliau melakukan mengamalkan yang namanya ilmu, mengamalkan yang namanya apa? Sunnah. Beliau berwasiat kepada keluarganya, kepada kerabatnya, segera kuburkan saya ketika saya telah wafat. Dan ditunaikan wasiat beliau. Tetapi itu semua kenapa bisa terjadi? Karena ilmu yang bermanfaat, ikhlas lillahi ta'ala, dan tentunya karena adanya niat amal saleh. Kerusakan yang terjadi ini kita bisa hindari dengan beramal saleh. Dan dengan beramal saleh kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amalkanlah ilmu kita, jangan tunggu waktu. Sangat tercela bagi penuntut ilmu. Kita semua adalah penuntut ilmu. Ahlu sunnah semuanya adalah penuntut ilmu. Kata Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, semua ahlu sunnah adalah penuntut ilmu. Karena mereka selalu dibimbing oleh ilmu. Berjalan dengan ilmu. Kita adalah penuntut ilmu. Kita ahlu sunnah. Maka tentunya kita mesti beramal dengan ilmu kita. Beramal dengan ilmu, jangan tunggu nanti. Jangan tunggu nanti. Al-Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Iqtida'ul Ilm wa Al-Amal, beliau membuat bab yang terakhir. Dibencinya bagi mereka para penuntut ilmu atau yang semakna dengan itu, at-taswif. Apa itu at-taswif? Nantilah. Nanti. Nanti kita beramal, sekarang belum. Nanti. Tidak. Beramal sekarang, nanti ada lagi amalnya. I'malu, bersegera di dalam beramal. Badiru, kata Rasulullah, banyak nas untuk segera kita beramal. Yang sedikit, yang kecil, jangan dipandang remeh. Terlebih lagi yang besar. Segerakan. Kita tidak punya waktu. Kita tidak punya kesempatan yang kedua. Kita hanya punya satu kesempatan. Maka mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memasukkan kita semua sebagai hamba-hambanya yang seperti disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mimmanil ladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ma'ahsana. Orang-orang mendengarkan bimbingan yang baik, perkataan yang baik, lantas kemudian dia mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang selalu beristiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu tunduk dan terbuka hatinya dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang selalu mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala kita minta dengan namanya yang indah dan sifatnya yang utama. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik dan anugerahnya kepada pemerintah kita, pemerintah negeri ini, dengan at-taufik wal hidayah. Allahumma waffiqhum likulli khair. Allahumma waffiqhum lima tuhibbu wa tarda. Allahumma waffiqhum li salahil ibad wal bilad. Allahumma arzukhum bitanatas salihah. Allahumma ab'ad anhum al-ashghal wal-mufsidin. Allahumma ja'alhum hudatan muhtadin. Innaka antas sami'ud du'at. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang selalu istiqamah dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.